Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Sebelum kita lanjutkan salat jenazah, takbir pertama baca apa? Al-Fatihah. Tak. Al-Fatihah tak. Bantu. Al-Fatihah dan surat. Takbir kedua baca apa? Salawat Nabi. Takbir ketiga membaca apa? Yang keras apa mas, keraskan tempat itu, dengar nggak? Mendoakan mayit, doa khusus mayit. Takbir keempat baca apa? Doa untuk mayit. Kalau sholatnya 9 takbir, takbir ke-9 baca apa? Kelas berapa? Oh, kelas 6. Baca apa? Khusus mayit. Jadi yang beda cuma takbir berapa? Pertama dan kedua. Takbir pertama Al-Fatihah dan surat. Takbir kedua solawat Nabi. Ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kesembilan, doa khusus untuk mayit. Doa khusus mayit nanti ada di kitab. Di kitab ada disebutkan 2 doa. Kita lanjutkan. Kata Imam Muhammad Ibnu Ali As-Saukani rahimahullahu ta'ala, terakhir kata beliau, wayukhallisu du'a'a lil janazati fi takbirati, dan menghususkan doa untuk jenazah pada takbir-takbir yang lain. Wala yakra'u fi syai'in min hunna, tidak membaca pada takbir-takbir tersebut selainnya. Khusus murni doa jenazah. Takbir ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kesembilan, tidak baca apapun kecuali khusus murni doa untuk jenazah. Doa untuk jenazah. Summa yusallimu sirran fi nafsihi, kemudian mengucapkan salam sirran lirih fi nafsihi, tidak terdengar orang lain, hanya untuk terdengar dirinya sendiri. Antum garis bawah itu sirran fi nafsihi, nanti ada keterangan. Jadi kalau ketemu yang aneh antum garis bawahi. Nah kalau kita sholat jenazah kok salamnya keras, lah ini kok sirran fi nafsihi lirih gitu, terdengar oleh dirinya sendiri saja gitu. Nanti ada pembahasan. Qala fil fathhi, berkata di dalam al-fath, tidak disebutkan siapa yang berkata. Qala fil fathhi, telah berkata di dalam al-fath. Siapa yang dimaksud? Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. karena yang mengarang kitab Al-Fath Fathul Bari beliau gitu. Jadi kalau dikatakan qala fil fathi, berkata di dalam Al-Fath, yang dimaksud adalah Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau mengatakan isnaduhu sahihun, sanadnya sahih. Tadi bacaan-bacaan tadi, takbir pertama Al-Fatihah dan surat tanpa doa istiftah, bacaan kedua sholawat Nabi, ketiga dan seterusnya, ketiga keempat doa khusus untuk mayit, itu sanadnya sahih, kata Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Di dalam catatan kaki dikatakan shahahahu asy-syekh fil irwa, disahihkan oleh asy-syekh. Asy-syekh di situ yang dimaksud asy-syekh Al-Albani rahimahullah dalam al-irwa. Seperti itu. Kemudian waqad akhraja Abdul Razak wan Nasa'i biduni qaulihi, dan sungguh telah meriwayatkan Al-Imam Abdul Razak As-Sunani rahimahullah dan juga Al-Imam An-Nasa'i rahimahullah biduni qaulihi ba'da takbirah, tanpa ada kata ba'da takbirah, setelah takbir. Dan ini yang digarisbawahi tadi, perhatikan wala qauluhu, dan tidak ada kalimat summa yusallimu sirran fi nafsihi, tidak ada kalimat kemudian mengucapkan salam secara lirih, fi nafsihi dalam jiwanya, enggak dikeraskan, hanya untuk terdengar dirinya sendiri, seperti itu. Jadi di dalam riwayat lain tidak tertera seperti itu. Tidak tertera seperti itu. Adapun yang masyhur adalah salamnya dikeraskan gitu, karena ketika menjadi imam gitu. Seperti itu. Dan sebagaimana sholat-sholat yang lainnya, semua, hampir semua sholat ketika menjadi imam salamnya mesti dikeraskan, salamnya mesti dikeraskan gitu. Selesai dari bacaan-bacaan sholat jenazah ya. Diulang satu orang empat-empatnya. Coba yang di dekat pintu. Bacaan takbir pertama apa? Al-Fatihah dan surat. Yang kedua selawat Nabi. Ketiga doa untuk mayit. Keempat, ketujuh doa untuk mayit. Semuanya seperti itu. Sehingga sudah santri semuanya bisa ya menyolatkan jenazah, bisa. Seandainya jadi imam bisa? Bisa, cuma takbir empat kali. Takbir pertama apa tadi? Al-Fatihah dan surat. Takbir kedua selawat Nabi. Ketiga doa khusus mayit. Keempat doa khusus mayit. Gampang? Jadi imam bisa? Kepepet ya, sing tua-tua sudah mati, tinggal kamu, imamnya bisa? Bisa? Bisa ya, santri bisa. Bisanya orang itu kalau kepepet biasa nih. Nah, belum kepepet itu kamu saja gitu, ustad saja gitu. Nah, es ustadnya bu, ya akhirnya bisa gitu ya, gitu. Dulu kita dakwah itu juga gitu. Dakwah bukan karena pinter, dakwah karena kepepet, kekurangan pengajar, kekurangan kepepet gitu. akhirnya ya mengajar sambil belajar gitu. Jadi mengajarnya bukan karena lulus, karena pinter gitu, seperti itu. Jadi kadang kondisi mengharuskan gitu. Sekarang poin kelima, al-ad'iyatul maksuratu, doa-doa yang maksurah. Maksur itu ada riwayatnya gitu terjemahannya mungkin, yang ada riwayatnya, doa-doa yang ada riwayatnya gitu. Kata beliau rahimahullah, wa amma al-ad'iyatul maksuratu, adapun doa-doa yang maksurah ada dalilnya, ada riwayatnya gitu. Faminha, maka diantaranya doa khusus mayit ini ya. Kalau takbir pertama jelas, kedua jelas, lah ini takbir ketiga keempat ini doa khusus mayit ini banyak gitu loh. Dalam Hisnul Muslim terjemahannya itu perisai seorang muslim itu ada beberapa doa. Lah ini di sini disebutkan dua gitu. Faminha, maka diantaranya ma'akhrajahu Ahmad, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, wa Tirmidzi, wa Abu Dawud, wa Ibnu Majah, min hadisi Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Tirmidzi, Abu Dawud, Ibnu Majah rahimahumullahu ta'ala. Qala, kata Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sholida sholla ala janazatin, apabila sholat atas jenazah, yakni menyolati jenazah, qala, beliau mengatakan, Allahumma ghfir, ya Allah ampunilah, lihayina, ampunilah terhadap orang-orang yang hidup di antara kita. Wa mayyitina, ampunilah orang-orang yang mati di antara kita. Wa syahidina, dan orang yang menyaksikan di antara kita, menyaksikan jenazah ini gitu. Wa ghaibina, dan orang yang tidak menyaksikan di antara kita. Wa kabirina, dan ampunilah orang tua-tua kita. Wa sogirina, orang-orang kecil kita gitu. Wa dzakarina, dan ampunilah laki-laki di antara kita. Wa ungsana, dan ampunilah orang-orang perempuan di antara kita. Allahumma man ahyaitahu, ya Allah, man ahyaitahu minna, orang yang engkau hidupkan di antara kita, fa ahyihi alal Islam, maka hidupkanlah di atas Islam. Wa man tawafaitahu minna, dan orang yang engkau wafatkan di antara kami, fa tawaffahu alal iman, maka wafatkanlah di atas iman. Wazada Abu Dawud wa Ibnu Majah, dalam riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah ada tambahan, Allahumma la tahrimna ajrohu wa la tudillana ba'dahu. Ya Allah, jangan engkau halangi kami pahalanya, dan jangan sesatkan kami setelahnya gitu. Ada tambahan seperti itu. Saya dulu baru diulang ya, biar hafal. Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina. Kepanjangan. Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa saghirina wa kabirina wa dzakarina wa unsana. Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyihi alal Islam, wa man tawaffaitahu wa man tawaffaitahu minna fa tawaffahu alal iman. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tudillana ba'dahu. Itu doanya, doa pertama. Wa akhrajahu aidan An-Nasa'i wa Ibnu Hibban wal Hakim. Diriwayatkan juga oleh Imam Nasa'i, Ibnu Hibban dan juga Al-Hakim rahimahumullahu taala. Qala Al-Imam Al-Hakim mengatakan, walahu sahidun sahihun. Riwayat ini memiliki penguat yang sahih. Min hadisi Aisyah, Aisyata radhiyallahu taala anha nahwahu. Dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha semisal nahwahu, semisal hadis ini tadi. Wa akhraja hadas syahid At-Tirmidzi, dan penguat atau pendukung hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Wa a'allahu bi Ikrimata bin Amr, akan tetapi a'allahu yakni dianggap mu'alal, ya, dianggap mu'alal, berpenyakit. Hadis ini berpenyakit, ada cacatnya karena ada seorang rawi namanya Ikrimah. Ikrimah bin Amr, ya, Ikrimah bin Amr. Al-Imam At-Tirmidzi mengatakan hadis Ikrimah bin Amr ghairu mahfud. Hadis Ikrimah bin Amr itu tidak terjaga. Wa Ikrimatu rubama yuhimu fi hadisi Yahya, dan terkadang Ikrimah bin Amr itu yuhimu, salah paham, ya, rawi ini sering salah paham pada hadisnya Yahya, pada hadisnya Yahya, sehingga pendukungnya ada cacat. Tapi walaupun demikian, hadisnya masih sahih, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Sahih Sunan Ibnu Majah. Sahih Sunan Ibnu Majah seperti itu. Bacaan kedua, bacaan doa khusus mayit yang kedua. Ini yang paling gampang, paling masyhur, paling sahih kali ini. Yani akhrajahu Muslim rahimahullahu taala, sudah diriwayatkan Imam Muslim rahimahullahu taala. Wa ghairuhu, dan selain beliau, min hadisi Auf bin Malik, dari hadis Auf bin Malik radhiyallahu taala anhu qala. Beliau mengatakan, sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bersabda, Allahumma ighfir lahu. Ya Allah, ampunilah jenazah ini. Ampunilah dia, maksudnya jenazah. Warhamhu. Ya Allah, rahmatilah jenazah ini, dia gitu. Wa'fu anhu, dan maafkanlah dosa-dosanya gitu. Wa'afihi, Allahumma firlahu warhamhu wa'fu anhu wa'afihi. Dalam riwayat kebalik ya, dalam yang kita hafal kebalik. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Tapi kalau di sini kebalik, wa'fu anhu wa'afihi, dan maafkanlah dia, sama maknanya. Wa'akrim nuzulahu, dan muliakanlah tempat singgahnya, yakni kuburannya. Ya. Wa wasi' madkhalahu, dan luaskan tempat masuknya, masuk ke alam kubur. Waksilhu bil ma'i wasalji wal barat, dan mandikan dia dengan air dan salju dan embun. Wa nakkihi, dan bersihkanlah dia minal khotoya, dari kesalahan-kesalahan. Kama yunakkos saubul abayadu minad danas, sebagaimana baju yang putih dibersihkan dari kotoran. Wa abdilhu daran khairan min darihi, dan gantilah dia rumah yang lebih baik dari rumahnya. Wa ahlan khairan min ahlihi, ya Allah, gantilah untuk dia keluarga yang lebih baik dari keluarganya. Wa zaujan khairan min zaujihi, ya Allah, gantilah istri dia yang lebih baik dari istrinya. Wa qihi fitnatal qabri, dan jagalah dia dari fitnah kubur. Wa adaban nari, dan jagalah dia dari adab neraka. Sahabat mendengar Nabi menyolatkan jenazah dengan doa ini berangan-angan, duhai kiranya yang mati itu saya, itu. Ya, duhai kiranya yang mati itu saya. Karena mendapat doa yang luar biasa. Ya, ya Allah, ampunilah dia, rahmatilah dia, maafkanlah dia, muliakanlah tempat singgahnya, luaskanlah tempat masuknya, mandikanlah dengan air salju dan embun, sucikanlah, bersihkanlah dia dari kesalahan, sebagaimana baju putih dibersihkan dari kotoran. Gantilah rumah dia, ya, yang lebih baik dari rumahnya. Gantilah keluarga dengan keluarga yang lebih baik dari keluarganya. Gantilah istrinya dengan yang lebih baik dari istrinya. Jaga dia dari adab kubur, jaga dari adab neraka. Duhai kiranya saya yang mati, yang mendapat doa seperti ini. Gitu. Sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sudah hafal ini ya? Hafal. Hafal? Star, berani? Enggak berani. Tirukan. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa'akrim nuzulahu wa'wasi' madkhalahu wa'ksilhu bilma'i wa'salji wal-barat wa nakkihi minal khotoya kama yunakkas saubul abyadu minad danas wa abdilhu darran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zaujan khairan min zaujihi wa qihi fitnatal qabri wa adaban nar. Dihafalkan ya, sewaktu-waktu ada orang mati baca doa ini gitu. Sewaktu-waktu nyolatkan orang mati baca doa ini. Ini dua yang disebutkan dalam kitab ini. Dua bacaan. Kalau pengen lebih di Hisnul Muslim ada lebih. Ada yang lebih lagi di Ahkamul Janais. Ya, ada beberapa doa disebutkan di situ. Selesai poin kelima. Sekarang poin keenam. La yusalla alal ghali. Tidak disolatkan atas pencuri. Pencuri, maling, Spanyol enggak disolatkan gitu. Separuh nyolong Spanyol enggak disolatkan. Ya, gitu. Makanya hati-hati jangan nyolong. Kata beliau rahimahullah, wa amma kaunuhu, adapun keberadaan seseorang, la yusalla alal ghali, tidak disolatkan atas ghali, pencuri, ya, maling gitu. Fali imtina'ihi sallallahu alaihi wasallam fi ghazatil Khaibar. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mau gitu. Pada ghazatil Khaibar, pada perang Khaibar. Minas sholati, dari salat, alal ghali, kepada pencuri. Yang dicuri itu tali sendal, serampat. Nyolong serampat. Itu sendal. Bukan emas, bukan. Dalam riwayat, perhiasan yang terbuat dari permata, bukan emas. Ya, dari permata. Yang harganya 2 dirham. Dirham itu uang yang murah gitu. Uang yang murah 2 dirham. Nek bahasa kita, nek persisnya saya enggak tahu 2 dirham dirupiahkan berapa. Bahasa kita mungkin 5.000, 10.000 lah gitu. Mencuri barang sing hargane paling 1.000, 2.000, 5.000, 10.000 gitu. Jadi murah gitu. Yang dicolong bukan mahal. Tapi Nabi sudah enggak mau mensolatkan gitu. 2 dirham. Nabi enggak mau mensolatkan. Kama akhrajahu Ahmad, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad wa Abu Dawud wa Nasa'i wa Ibnu Majah rahimahumullah. Tapi enggak disebutkan hadisnya. Kita baca hadisnya sebagai nasihat ya, bagi para maling, para pencuri, supaya berhenti dari sifat malingnya gitu. Nyolong itu lebih enak, tapi dosa kan gitu. Daripada beli duitnya kelong, nyolong baik gitu. Yura kunangan kan gitu. Kita lihat hadisnya. Kisahnya Nabi enggak mau nyolatkan. Yani hadis An Zaid bin Khalid fi hadisi imtina'in Nabi sallallahu alaihi wasallam alal ghali. Yani pada hadisnya Zaid bin Khalid, Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak mau menyolatkan atas pencuri. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sallu ala sahibikum, solatkan teman kalian ini. Rasulullah enggak mau, tapi sahabat disuruh nyolatkan. Inna sahibakum ghalla fi sabilillah, karena sungguhnya teman kalian ini ghalla, mencuri, saat jihad fi sabilillah, saat jihad fi sabilillah. Itu hadisnya gitu. Jadi orang yang mencuri enggak disolatkan, tapi Rasulullah kok mensolatkan, menyuruh sahabat untuk mensolatkan. Maka kisah ini akhirnya disimpulkan. Ya, disimpulkan oleh para ulama. Di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, wa man imtana'a minas sholati ala akadihim, yakni al-qatila wal-ghalu wal-ghala wal-madina al-laydi laysa lahu wafa'un zajran li'a'li amsalihi an misli fi'lihi kana hasanan. Walau imtana'a fid dhahir wada'a lahu fil batin. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa man imtana'a, adapun orang yang enggak mau mensolatkan atas seseorang, yakni al-qatilah, orang yang bunuh diri. Saya enggak mau nyolatkan orang bunuh diri gitu. Ben disolatkan orang-orang, saya enggak mau gitu misalnya. Dia bunuh diri ya. Bom bunuh diri misalnya, atau gantung diri. Walghala, dan juga pencuri, saya enggak mau nyolatkan dia, dia pencuri gitu. Wal madina, dan orang yang punya hutang. Alladhi laisa lahu wafa, yang tidak punya harta untuk melunasi. Enggak mau saya nyolatkan dia, biar disolatkan orang lain misalnya. Zajran, dalam rangka zajran li amsalihi, dalam rangka untuk memberi pelajaran kepada orang yang semisal ini, biar enggak nyolong lagi ya, biar enggak orang lain enggak bunuh diri gitu. Biar orang itu tidak bermudah-mudahan berhutang gitu. Jadi dalam rangka memberi pelajaran, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, an misli fi'lihi kana hasanan, maka ini adalah perbuatan yang bagus gitu. Lebih-lebih tokoh ya, tokoh ulama gitu, enggak mau mensolatkan orang yang bunuh diri, enggak mau mensolatkan pencuri, itu bagus. Supaya jadi pelajaran, oh nanti nek saya mencuri, saya nanti enggak disolatkan oleh ulama fulan misalnya, rugi saya gitu. Ya, seperti itu. Maka itu adalah perbuatan yang bagus gitu. Tapi perhatikan penggalan terakhir, walau imtana'a fid dhahir, walaupun dhahirnya enggak mau nyolatkan, enggak mau doakan, tapi da'alahu fil batin, batinnya mendoakan, ya Allah mudah-mudahan dia diampuni gitu. Nyolatkan enggak mau, dia pencuri, enggak saya enggak mau nyolatkan. Tapi batinnya apa? Mendoakan. Secara dohir di kelihatan orang, di depan orang enggak mau nyolatkan, tapi hatinya apa? Mendoakan kebaikan. Ya dia walaupun pencuri masih muslim, masih sholat gitu. Didoakan mudah-mudahan Allah diampuni. Secara lahir enggak mau nyolatkan, tapi secara batin dia mendoakan. Seperti itu. Liyajma'a bainal maslahataini, untuk mengumpulkan dua kemaslahatan. Maslahat pertama jadi pelajaran. Oh, ulama fulan enggak mau nyolatkan pencuri. biar jadi pelajaran, ya, biar jadi pelajaran. Nek mencuri enggak disolatkan oleh ulama gitu misalnya. Tapi sebenarnya ya masih didoakan. Maslahat kedua tetap mendapatkan doa, tapi doanya bukan berupa sholat jenazah. Maka kana aula min tafwiti ahadihima, maka ini lebih baik daripada tidak sama sekali kedua-duanya gitu. Kalau ulama juga ikut nyolatkan pencuri, alah nyuri enggak apa-apa, mabuk ya nanti disolatkan ulama. Nyuri enggak apa-apa, dosa benar, tapi nanti disolatkan ulama ya, dimintakan ampun sudah nanti para ulama, para ustaz, para tokoh agama nanti mintakan ampun kok. Enggak apa-apa, nyuri aja enggak apa-apa gitu. Ya, seperti itu. Tapi kalau nanti enggak disolatkan gitu, rugi gitu. Jadi kesimpulannya tetap didoakan oleh tokoh tersebut dan tetap disolatkan oleh orang-orang yang bukan tokoh, ya orang-orang biasa gitu. Tetap disyariatkan disolatkan, bukan berarti pencuri enggak disolati sama sekali, enggak. Selama dia masih muslim disyariatkan disolati, tapi tokoh-tokoh agama hendaknya tidak mensolati sebagai pelajaran bagi yang lain. Seperti itu. Sudah masuk waktu isya. Kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdik, astaghfiruka wa atubu ilaik.